إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, wa qawluhu thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan ucapannya dalam hadis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya kemudian Nabi membaca ayat Allah dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum, jauh pinggang-pinggang mereka, anil madaji', dari tempat tidur, jauh dari tempat tidur, yakni tidak tidur atau kurang tidurnya. Yad'una rabbahum, karena selalu berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, karena rasa takut dan karena rasa harap. Dan demikianlah ibadah yang sempurna kalau didasari rasa takut dan rasa harap. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka menginfakkan, mensedekahkan. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ, maka sesosok jiwa pun gak ada yang tahu apa yang kami sembunyikan untuk mereka. Ini apa kami persiapkan secara tersembunyi untuk mereka. مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, sesuatu yang akan menenteramkan, menyenangkan, menyejukkan jiwa, itu qurrata ayun. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Yani kata Ibn Rajab, yang dimaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tala hatainil ayatain, membaca dua ayat ini, inda dzikrihi, ketika menyebut kalimat tadi, fadlu salatil lail, tentang keutamaan qiyamul lail. Liyubayyina bidhalika fadla salatil lail, untuk menjelaskan keutamaan salat malam. Wa qad ruwiya an Anas anna hadhihi al-ayah nazalat fi intidari salatil isya, dan juga telah turun ayat ini dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini turun tentang menunggu salat isya dengan salat-salat sunnah, atau menunggu salat isya di masjid karena menunggu salat Isya itu nilainya seperti salat yang terus menerus selama dia menunggu. Kharajahu Tirmidzi wa sahaha. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dianggap sahih. Wa ruwiya anhu annahu qala fi hadhihi al-ayah, dan diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau berkata tentang ayat ini, kanu yatanaffaluna bainal maghrib wal isya. Mereka waktu itu mengerjakan salat nafilah, yatanaffalun dari kata nafilah, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dengan isya. Ba'diyah maghrib, kemudian mengerjakan salat-salat sunnah sebelum isya. Demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa ruwiya nahwuhu an Bilal. Diriwayatkan pula semakna dengan ini dari Bilal. Dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar, tetapi dengan sanad yang lemah, sanad yang dhaif. Wa kullu hadhihi yadkhulu fi umumi lafdhil ayah. Tetapi masalahnya, semua tadi masuk dalam makna lafaz ayat. Jadi jangan disempitkan makna ayat. Qiyamul lail termasuk di dalamnya. Salat-salat sunnah setelah maghrib dan isya, antara maghrib dengan isya juga termasuk di dalamnya. Menunggu isya juga termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan tatajafa junubuhum 'anil mawaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bahwa mereka sedikit tidurnya atau mereka dalam keadaan jauh lambungnya dari tempat tidur karena selalu berdoa pada Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Kalimat jauh dari mawaji' berarti di waktu tidur, di waktu malam. Berarti bisa qiyamul lail. Tapi bisa juga antar maghrib dengan isya, karena kadang-kadang Rasulullah menunda isyanya. Bahkan pernah beliau keluar untuk salat isya dalam keadaan tengah malam, dan mereka menunggu di masjid sampai terkantuk-kantuk. Wa yusma' minhum qatib, terdengar dari mereka suara nafas mereka yang kadang diterjemahkan ngoroknya mereka, terdengar dalam keadaan duduk, karena mereka menunggu. Dia lawan rasa kantuknya sampai mereka sebagian tertidur atau nyeliut, ya, tertidur tidak sek. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Nabi datang bangun, sholat tidak berwudu lagi. Artinya kata para ulama, kalau tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu dalam keadaan duduk kemudian terkantuk-kantuk, begitu, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah tidur terlentang, tidur serius, maka itu terkena ayat hadis, yaitu Rasulullah SAW menyatakan al-ainani, bahwa mata itu adalah wika ussahi. Wa idza namat al-ainani istaflaqa al-wika. Yang kalau diterjemahkan, mata itu adalah ikatan kesadaran. Kalau kedua mata ini terpejam dan tidur, maka ikatan tadi lepas, sehingga ketika bangun unduh lagi. Barakallahu fikum. Diterjemahkan, ditafsirkan, disyarah oleh para ulama bahwa kalimat ini adalah tentang tidur yang serius, yakni tidur malam, tidur terlentang. Tetapi di sini Rasulullah SAW datang tengah malam dan para sahabat tertidur dalam keadaan duduk. Nah, sehingga bukan tidur yang serius. Tetapi terdengar dari mereka nafas mereka. Karena biasanya kalau orang tidur sudah tidak bisa mengatur lagi nafasnya atau badannya, sehingga terjaga atau terhalang nafasnya sehingga membentuk suara. Dan itu menunjukkan bahwa ngorok itu wajar. Enggak usah malu siapa tidurnya ngorok. Wa kullu hadha yadkhul fi umumi lafdhil ayah. Berarti semua itu masuk dalam lafdhil ayah. Apakah ketika menunggu isya dia menahan kantuknya, atau qiyamul lail dia menahan tidurnya? Dua-duanya terkena keutamaan ayat Allah SWT, tatajafa junubuhum 'anil mawaji', jauh lambung mereka dari tempat tidur karena mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a. Fa inna Allah madaha alladhina tatajafa junubuhum 'anil mawaji' li du'a'ih. Karena Allah memuji orang-orang yang jauh pinggangnya dari tempat tidur untuk berdoa. Menahan tidurnya untuk sholat Isya. Sholat Isya itu doa. Fayasmul dhalika kulla man tarakan naum billayli lidhikrillahi wa du'aihi. Maka termasuk di dalamnya seluruh apa atau seluruh siapa yang meninggalkan tidurnya, menahan tidurnya di malam hari karena ingin zikrullah, ingin beribadah pada Allah, wa du'ai, ingin berdoa kepadanya. Fa yadkhul aidha fihi man shalla bainal 'isha'ain, termasuk di dalamnya siapa yang salat bainal 'isha'ain, antara dua isya, karena kadang-kadang maghrib dengan isya kedua-duanya disebut isya. Ala at-taghlib dalam bahasa Arab ada istilahnya taghlib, mengalahkan sesuatu dengan sesuatu sehingga disebut dengan sama. Kurma dengan air putih disebut aswadai, padahal airnya tidak aswad, yang aswad kurmanya, tapi dikatakan makanan kami hanya dua yang hitam. Kenapa kok yang satu disebut hitam juga? Taklim dikalahkan oleh kurma tadi yang hitam. Demikian pula Abu Bakar wa Umar, dikatakan Umarai, dua Umar. Kenapa enggak dua Abu Bakar? Karena secara sejarah lebih terkenal Umar. Bukan karena keutamaan Abu Bakar kalah dengan Umar, bukan. Tetapi karena Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun, sehingga tidak banyak riwayatnya, enggak banyak kisah di dalamnya. Tetapi Umar yang 10 tahun, sekian banyak kejadian di dalamnya, sehingga yang lebih terkenal Umar. Maka dikatakan Abu Bakar Umar dengan Umarai. Iqtadaina bi Umarai. Kami mengikuti, meneladani dua Umar, maksudnya Abu Bakar wa Umar. Demikian pula di sini dikatakan dengan Isya'ain, dua Isya, maksudnya maghrib dengan Isya. Bainal Isya'ain, di antara dua Isya. Dan biasanya kalau dijuluki Isya, maka yang maghrib dikatakan Isya'ul Ula, sedangkan Isya'nya Isya'ul Akhirah. Jadi kalau dalam hadis ada kalimat Isya al-akhirah, Isya yang terakhir, kalau dianggap dua-duanya Isya. Wa man intadhara salat al-Isya, berarti masuk pula di dalamnya orang yang menunggu salat Isya, seperti yang terjadi pada para sahabat, menahan kantuk mereka untuk menunggu salat. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Falam yanam hatta yusalliha, mereka tidak tidur sampai salat. La siyama ma hajatihi ila naum. Lebih-lebih lagi kalau dia berhajat untuk tidur, artinya sangat butuh tidur tapi ditahan oleh dia untuk salat Isya. Ini keutamaan. Wa mujahadatu nafsihi ala tarkihi li ada'il fariidhah. Mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh mengalahkan nafsunya untuk apa? Untuk meninggalkan tidur tadi, menahan, jangan tidur. Li ada'il fariidhah, untuk menunaikan fariidhah. Kadang-kadang kalau kita kelelahan di siang hari habis maghrib itu ngantuknya bukan main. Tahan sedikit sampai salat Isya. Mudah-mudahan mendapatkan keutamaan ayat tatajafa junubuhum 'anil madhajir. Apa keutamaannya? Keutamaannya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang aku persiapkan untuk mereka dari qurrati a'yun. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liman intadhara salat al-isya. Nabi bersabda tentang mereka-mereka yang menunggu salat Isya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, innakum lan tazalu fi salatin man tadartumus salah. Sesungguhnya kalian tetap dalam keadaan salat selama kalian menunggu salat. Sebelum ada yang berkata, masa tertidur sambil duduk dapat pahala? Iya, dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang menunggu salat Isya. Dia tahan, enggak pulang ke rumah untuk tidur, tidak meninggalkan salat Isya untuk tidur, tidak, ditunggu sama mereka sampai terkantuk-kantuk. Mengapa? Karena Nabi menyatakan kalian tetap dinilai seperti orang yang sholat selama engkau menunggu sholat. Dengan ini insya Allah di masjid, masjid gak ada yang menggerutu lagi kalau imamnya terlambat. Kemana ini imam? Si dopora sholatnya. Iya. Sering kita dengar kalimat itu dulu. Karena di Jogja bahasanya seperti itu. Ini jadi apa enggak sholatnya? Gelisah. Padahal selama dia nunggu akan dinilai sebagai sholat. Selama dia nunggu akan dinilai sebagai sholat. Qala, bahwa kalian, kata Nabi SAW, innakum lantazalu fi salatin. Kalian terus menerus dalam sholat. Lantazalu itu kalau harfiahnya tidak bergeser. Keadaan kalian tidak bergeser. Kalian tetap dalam sholat. Mantadartumus sholat, selama kalian menunggu sholat. Hadith atau potongan hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Atau lebih beradab kita katakan rawahu Ahmad wal Bukhari wal Muslim. Karena memang Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah lebih senior. Imam Ahmad wal Bukhari wal Muslim. Wa yadkhul fihi man nama thumma qam min naumihi bil lail lit tahajjud. Termasuk dalam ayat ini juga orang yang tidur kemudian bangun tengah malam bil lail للتهجد untuk salat tahajud. Wa huwa afdalu anwa'it tatawwu' bis-salati mutlaqan, dan bahwasanya itu adalah sebaik-baik jenis salat sunnah secara mutlaqan. Artinya paling tingginya, paling utamanya dari semua salat sunnah adalah salat sunnah tahajud atau qiyamul lail atau lebih tepatnya witr. Itu ويدخل فيه وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر. Dan bisa jadi pula masuk di dalamnya adalah orang yang meninggalkan tidur di waktu fajar dan bangun untuk salat fajar padahal sangat mengantuknya. Dia paksa bangun, dia paksa untuk mengalahkan kantuknya, dia siram wajahnya ila akhirih untuk salat fajar. Ini pun ada keutamaannya. Tatajafa junubuhum anil madhajid, dia meninggalkan tempat tidurnya untuk apa? Salam. Artinya al-ayatu ammah, ayatnya umum mencakup semua orang yang meninggalkan tidur untuk salat. Meninggalkan rasa kantuknya, dilawan rasa kantuknya untuk salat. Maka orang ini adalah orang-orang yang terkena dalam ayat tadi bahwa dia tatajafa junubuhum anil madhajid. Bukan mereka-mereka yang tidur sampai jam 10 pagi. Dari mulai malam dan juga tidur ba'dal maghrib sampai lewat isya ila akhirih. Qala la siyama ma ghalabatin naumi alaihi. Lebih-lebih lagi kalau dia dalam keadaan dikuasai rasa kantuk tetapi dia lawan karena ada kewajiban. ولهذا يشرع للمؤذن في اذان الفجر. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang azan untuk azan fajar untuk mengucapkan kalimat dalam azannya as-salatu khairun minan naum, bahwa salat lebih baik daripada tidur. Hakadha yaqul Ibn Rajab rahimahullahu taala. وبعض العلماء يقول, sebagian ulama berkata bahwa as-salatu khairun minan naum pada azan pertama karena ketika bangun malam itu lebih afdol daripada tidur. Tetapi ketika sudah adzan subuh maka salatu wajibun wan naumu haram. Tidak lagi dibandingkan ini lebih baik dari itu. Tetapi dikatakan as-salatu wajib wan naumu haram. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan tidak mengapa dibaca salatu khairun minan naum pada adzan subuh, dan beliau menyatakan bahwa itu adalah amalul muslimin sejak zaman para ulama. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa salatu ar-rajuli min jawfil lail. Kembali pada hadisnya. Masih ingat hadisnya, seorang yang bertanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Disebutkan oleh Nabi, asal kalian muslim masuk surga insyaallah. Keislaman itu rukun-rukunnya ini. Selesai rukun Islam. Tetapi mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Inilah adab Rasulullah SAW. Akhlak beliau yang betul-betul khair. Meminta satu dikasih dua, tiga. Dijawab, al-asl, inti penyebab orang masuk surga adalah keislaman. Dengan rukun-rukun Islamnya. Tetapi jangan kalian malas untuk berlomba-lomba beramal dengan amal al-khair. Maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka ditunjukkan pintu-pintu kebaikan. Salatul rajul min jawfil lail. Salatnya seseorang di malam hari. Dakara afdal awqatit tahajjud bil lail. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan waktu yang terbaik untuk salat malam. Wa huwa jawful lail, yaitu di tengah malam. Wa kharrajat Tirmidzi wan Nasa'i min hadits Abi Umamah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Abi Umamah, dia berkata, qila, dikatakan, ya Rasulullah, ayu du'ain asma', ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, jawful lailil akhir wa duburus salawat al maktubat. Dikatakan dengan kalimat jawful lailil akhir, di tengah malam yang belakang, yang terakhir. Dan di belakang salat-salat yang wajib. Disinilah duburus salawat, di belakang salat yang wajib, yang menyebabkan beberapa ulama mengatakan bahwasanya duburus salah itu di belakang salat masih dalam salat. Karena di belakang salat masih dalam salat, artinya ba'da tasyahud. Barakallahu fikum. Karena hadisnya menyatakan ijtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam doa. Sebab kalau sudah salam, di samping itu adalah secara lafaz di luar salat, bukan dubur salah. Tetapi secara penggunaan kadang bermakna seperti itu. Yang mendukung bahwa maknanya di dalam salat adalah bahwa keutamaan doa itu justru dalam salat, bukan setelah salat. Yang ketiga, Rasulullah SAW setelah salat berzikir dengan adkar ma'rufah. Berzikir dengan zikir yang sudah dikenal, sudah diriwayatkan, masyhur. Walaupun mengandung doa, hanya istighfar tiga kali. Allahumma kassalam, aminkas salam, dal jalali wal ikram, ila akhir. Adkar yang mu'ayyanah, zikir-zikir tertentu. Tidak berpanjang-panjang dalam doa. Sehingga mereka yang berpanjang-panjang dalam doa setelah sholat, sepertinya ada kesalahan sedikit. Ini kesalahan tempatnya. Saya yakin mereka akan berdalil dengan dalil ini. Rasulullah SAW menyatakan di belakang setiap sholat. Berarti kesalahpahamannya adalah bukan setelah sholat, di belakang sholat. Sholat yang paling belakangnya adalah setelah tasyahud atau sujud terakhir. Barakallahu fikum. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya wa lafdhuhu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Lafadznya, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal ayyu salati afdal? Ibnu Abi Dunya meriwayatkan atau mentakhrij hadis ini, datang seseorang pada Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, salat apa yang paling afdal? Qala jawful lailil awsat, di tengah malam yang tengah. Qala ayu du'ain asma', doa apa yang paling didengar? Qala duburil maktubat, di belakang setiap salat yang wajib. Ini juga menunjukkan bahwa berdoa itu adalah di salat-salat wajib. Lebih afdal, bukan tidak boleh di salat sunnah, tapi yang lebih afdal adalah salat wajib, yang asma' lebih didengar. Wa kharraja an-Nasa'i min hadits Abi Dzar, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul laili khair. Diriwayatkan pula An-Nasa'i dari Abu Dzar, aku bertanya kepada Nabi SAW, malam yang mana yang paling baik? Qala khairul laili jawfuhu, yang paling bagus dari malam itu adalah di dalamnya. Kalau dari maghrib sampai isya, bukan di dalamnya. Apalagi setelah fajar, sudah keluar daripadanya. Maka antara ba'dal isya sampai fajar, itu makna malam. Tetapi waktu isya menjulur sampai tengah malam. maka yang paling afdal dari jauful lail, tengah malam, adalah ketika habis waktu sholat isya sampai fajar. Tengah malam sampai fajar. Kalau dibandingkan lagi antara dari ba'dal tengah malam, ba'dal muntasaf ilal fajr, yang paling bagus adalah yang paling akhirnya, tsulutsil akhir. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi, astagfirullahaladzim, turun ke langit dunia, kemudian Allah katakan kepadanya, kepada manusia, man yad'uni fa'astajibulah, wa man yastaghfiruni fa'adzirulah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta padaku akan aku kasih, siapa yang beristighfar padaku akan aku ampuni, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Wadhalika fi tsulutsil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Kalau malam dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir itulah yang dikatakan paling afdal, karena Allah menjamin dengan pengkabulan doa. Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah wa jemaah tinggi. Qala selanjutnya, dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, wa kharraja الإمام أحمد حديث أبي مسلم قال قلت لأبي الدر أكو katakan pada Abu Dzar أي قيام الليل أفضل قيام الليل apa yang paling afdal. قال سألت النبي aku pernah tanya pada Nabi كما سألتني seperti kau tanya padaku. فقال جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فقليل فاعله. Di tengah malam yang wabir, yang sudah berjalan, au nisfil lail, atau di tengah malam, di tengah malam jalan ke sana, dan sedikitlah yang mengerjakanlah, yang mengerjakannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kharrajal Bazzar wa Tabrani min hadits Ibn Umar qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyul laili أجوب دعوة. قال جوف الليل. زاد البزار في روايته الآخر. جوف الليل الآخر. Ditanya Nabi SAW tentang أجوب دعوة, yang paling dijawab doa-doanya. Doa yang paling dijawab kapan? Di tengah malam. Ditambah dalam riwayat Al-Bazzar ada kalimat akhir, di tengah malam yang terakhir, tengah malam yang belakang. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Amr bin Abbas, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang paling dekat Rabb kepada hambanya adalah di tengah malam yang terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Jika engkau bisa untuk berzikir mengingat Allah di waktu tersebut, fakun, maka kerjakanlah. Karena kun dari kata kana yakunu kun, bisa tamah, bisa naqsah. Kalau tamah bermakna kerjakan, tetapi kalau nafsah maknanya menjadikan. Kun Aba Khaisama, jadilah Aba Khaisama. Tapi kalau kun, kerjakan. Senang. Wa sahahahu wa kharrajahu al-Imam Ahmad wa lafdhuhu qala qultu ya Rasulullah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad lafadznya sebagai berikut. Aku katakan ya Rasulullah, ayu sa'at afdal, waktu mana yang paling bagus? Qala jaful lailil akhir, tengah malam yang terakhir. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat qal jaful lailil akhir ajwabu da'watan, di tengah malam yang belakang yang terakhir itu adalah paling dijawab, paling dikabulkan. Qultu ya Rasulullah, hal min sa'atin aqrab ila Allah min ukhra? Ya Rasulullah, apakah ada waktu-waktu yang paling dekat dengan Allah lebih daripada yang lain? Qala jawful lailil akhir. Ada, yaitu tengah malam terakhir. Wa kharrajahu Ibnu Majah wa 'indahu jawful lailil awsat. Di dalam malam yang paling tengahnya. Wa bi riwayatin lil Imam Ahmad an Amr ibn Abasa. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr ibn Abasa, qala qultu ya Rasulullah, hal min sa'atin afdal min sa'ah? Juga diriwayatkan dari Amr ibn Abasa bertanya, ya Rasulullah, apakah ada waktu yang lebih baik daripada yang lainnya? Waktu yang satu dengan waktu lainnya. Qala innallaha la yatadalla fi jawfil lail fayaghfir illa ma kana min asy-syirki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat. Jadi turun ke langit dunia. Fi jawfil lail, di tengah malam. Wafi riwayah yang terakhir. Fayaghfir, maka Allah mengampuni kecuali orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qad qila inna jawfal laili idha atlaqa fal muradu bihi wasatuhu. Kalimat telah dikatakan, kata Ibn Rajab, bahwa kalimat jawful lail, di dalam malam, maknanya adalah di tengah-tengahnya. Wa in qila jawful lailil akhir, di tengah malam tapi terakhir, fal muradu wasatun nisfit tani, maka yang maksud adalah yang tengah-tengah di bagian yang kedua. Wa huwa sudusul khamis min asdasil lail, yaitu 1/6 yang ke 6, wa sudusul khamis yang kelima. 6. Malam dibagi 6. 2, 2, 2. Nah, 2 yang terakhir. 5/6 dan 6/6. Belakang. 1/6 yang kelima dengan 1/6 yang keenam. Itu kalau dikatakan dengan kalimat jawful lailil akhir. Wa bi riwayatin wa ra'sul amri wa huwa al-waqtu alladhi warada fihi an-nuzulul ilahi, dan itu adalah waktu di mana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ila sama'id dunia, dan tidak dibahas oleh para ulama dan tidak dipertanyakan apakah arca ditinggal atau tidak tinggal. Sehingga jangan membahas seperti orang bodoh yang menyatakan berarti arca kosong. Karena sepertiga malam kan di dunia terus. Sebentar di sini, sebentar di sebelah, sebentar di negeri lain, semua sepertiga malam terus. Berarti Allah enggak pernah di arasnya. Fahada jahlul baqiya. Bodoh yang mengakar. Ikhwanuddin a'azakumullah, kamu anggap sama dengan makhluk. Kalau turun ke langit dunia berarti enggak, tidak di aras. Itu kayak makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti masih ada, tidak dibahas dan tidak diketahui. Kita enggak tahu zat Allah, apalagi rincian turunnya. Tetapi pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan Nabi SAW menyebutkan dalam sekian hadis yang mutawatir, ditambah lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Apa susahnya untuk menerima dan percaya? Kembali kepada kitab. Qala hadha waqtu nuzul al-ilahi, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa darwati sanamih. Ditawarkan lagi faedah yang ketiga. Tadi sudah disebutkan kebaikan-kebaikan. Aku maukah aku tunjukkan yang berikutnya, yaitu ra'sul amri, pokoknya urusan ini, wa 'amuduhu, dan tiang-tiangnya, wa darwati sanamih, dan puncak tertingginya. Pokoknya, tiangnya, dan puncak tertingginya. Tentunya sahabat ditawarkan seperti itu gak akan menolak. Gembira. Tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu apa itu pokoknya agama ini, dan apa tiang-tiangnya, dan apa puncak tertingginya. Qala rasul amri al-islam. Pokok perkaranya adalah keislaman. Ada keislaman, dia sudah punya pokoknya. wa amuduhu shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Akhwani fi din, a'azakumullah. Ada yang menggambarkan bahwasanya ra'sul amri adalah pondasi, kemudian tiang-tiang, kemudian yang tertingginya adalah atapnya. Jadi gambarkan seperti sebuah bangunan rumah, bahwa dia akan kokoh kalau pondasinya kokoh, dan kemudian tiang-tiangnya juga kokoh dan terlindungi dengan atap yang kokoh. Pokoknya adalah keislaman. Tentunya rukun Islam dari 1 sampai 5 dengan rukun imannya, itu pokok. Baik, tiang-tiangnya adalah salat. Kalau salatnya kokoh, maka bangunan tadi tiang-tiangnya kokoh pula. Dan yang di atasnya darwatu sanamihi Islam, darwatu jihad. Puncak tertingginya adalah jihad sebagai atapnya. Karena agama ini ketika orang tadi kokoh secara akidah, secara agama, secara fisik, secara jiwa, iman, mereka tidak akan berhenti untuk memusuhi. Kalau enggak bisa dipengaruhi dengan syubhat-syubhat, mereka akan sikat dengan fisik. Saat itu harus ada jihad. Harus, mau tidak mau, harus ada jihad. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai atapnya. Tanpa itu, bangunan sekokoh apapun kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, hancur. Maka ketika ahli-ahli bangunan membangun rumahnya, mau berhenti, sudah, jangan berhenti di sini. Sampai atap saja baru berhenti. Kenapa? Hancur. Kalau tidak ada atapnya, hancur kembali. Maka atap itu harus ada, yaitu jihad. Darwatu sanamihi al-jihad. Dan subhanallah, walaupun darwatu sanamihi maknanya adalah, kalau kita membuat gunung, yang paling tingginya itu namanya darwah. Atau punuknya unta, yang paling tinggi dikatakan darwah. Nah, apalagi disebut sanam. Darwatu sanam. Sanam itu punuknya unta. Puncak tertinggi dari punuknya adalah jihad. Wa fi riwayah lil Imam Ahmad min riwayati Syahr Ibni Hausyab an Ibni Gun an Mu'ad qala li nabiyyun, kata Mu'ad berkata kepadaku Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in syi'ta haddatsuka bi ra'si hadha al-amr, kalau kau mau aku akan sebutkan kepadamu pokok dari perkara ini. Wa qawamu hadha al-amr, dan tonggak-tonggaknya dari urusan ini. Wa darwatu sanam, dan puncak tertingginya. Qultu bala, kata beliau, kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ra'sa hadzal amr an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti keislaman. Wa inna qiwama hadzal amr, sedangkan tonggak-tonggaknya adalah salat, ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa inna darwatus sanam, dan yang paling tertingginya minhu al-jihad fi sabilillah, perjuangan jihad fi sabilillah. Innama umirtu an uqatil an-nas hatta yuqimus shalah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa yashhadu an la ilaha illallah, dan agar mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faidah fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melakukannya, faqad i'tasamu wa 'asamu dima'ahum wa amwalahum, berarti mereka telah terlindungi dan mereka melindungi darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun yang menghitungnya nanti, yang menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama zahirnya sudah bersyahadat, dianggap muslim. Oh ternyata urusan Allah. Allah yang akan menghisab mereka nanti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, demi yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani demi Allah maknanya. Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. ma syahiba wajhun walagbarrat qadamun fi amalin yubtagha fihi darajat al-jannah ba'da salatil mafruza kajihadin fi sabilillah wala taqqala mizan abdin kadabatin tunfaq lahu fi sabilillah aw yuhmal 'alayha fi sabilillah 'azza wa jal. Disebutkan dengan sumpah demi Allah yang jiwa ku ada di tangannya, tidaklah wajah berdebu berkeringat, tidak pula kaki berdebu dengan kerjaan, dengan satu amalan yang mengharapkan derajat yang tinggi di dalam surga setelah sholat yang wajib seperti jihad fisabilillah. Enggak ada yang seperti jihad fisabilillah. Tidak pula ada yang memberatkan timbangan. Saqqala mizana abdin. Tidaklah ada yang memberatkan timbangan seorang hamba. Kadabatin tunfaq fisabilillah. Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan daripada dabbah, kendaraan yang diberi makan, diberi minum, diurus untuk perang fisabilillah. Aw yuhmal 'alaiha fisabilillah, atau dipakai untuk mengangkut fisabilillah. Ditunggangi, dianya menunggangi dalam perang. Kalau yuhmal 'alaiha, jadi untuk membawa perbekalan perang, untuk membawa ini logistik segala macam, maka untamu itu yang kamu beri makan, kamu beri minum, kamu pelihara untuk perang tadi, untuk membantu dalam jihad, paling memberatkan timbangan. Tidak ada yang saqqala mizana 'abdin yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba daripada kendaraan yang dipelihara untuk jihad fisabilillah. Berarti amalannya yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah setelah sholat. Demikian pula yang paling berinfak terbesar adalah berinfak fisabilillah atau mengeluarkan hartanya untuk memelihara kudanya, untanya untuk perang fisabilillah. Sehingga barakallahu fikum, bukan kelalaian kalau ada seseorang berlatih kudanya, mengurus kudanya, bila akhiri kesibukan dia dengan kudanya, tidak dikatakan lalai selama itu adalah untuk fisabilillah. Qala fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an thalathati asya. Nabi SAW menyebutkan tiga perkara: ra'sul amr wa amuduhu wa darwatu sanadih. Pokok perkara, tiang-tiangnya, dan puncak tertingginya. Fa amma ra'sul amr wa ya'ni bil amr ad-din. Adapun ra'sul amr, pokok perkara, perkaranya perkara agama. Alladhi ba'atha bihi wa huwa al-islam, yang beliau diutus membawanya yaitu Islam. Wa qad ja'a tafsiruhu fi riwayat al-ukhra bi syahadatain, dan telah datang riwayat yang lain menafsirkan hadis yang ini yaitu kalimat syahadatain. Faman lam yuqir bihima zahiran wa batinan falaysa min al-islam fi syai. Siapa yang tidak mengikrarkan dua syahadat tadi secara lahir dan batin, maka dia tidak memiliki andil dalam keislaman sedikit pun. Maka orang kafir yang tidak mengucapkan syahadatain tidak dibahas, karena memang tidak mendapatkan apapun yang dijanjikan, karena mereka tidak memiliki ra'sul amr, intinya perkara, yaitu syahadatain. Yang kedua, munafiqin, karena mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi bukan dengan akidahnya, dengan hatinya, hanya di lidah saja. Maka di sini harus syahadatain zahiran wa batinan, di lisannya dan di hatinya. Tentunya terbukti dengan amalan-amalan. Wa amma qiwamuddin, adapun tonggak-tonggaknya, alladhi yaqumu bihiddin, yang bisa tegak dengan tonggak-tonggak tersebut agama. Kama yaqumul fustatu ala amudi, sebagaimana tegaknya kemah-kemah di atas tiang-tiangnya. Kemah gak akan tegak tanpa tiang, mesti akan dikasih tiang di tengahnya atau di seluruh penjuru yang empat atau lebih. Fahuwa al-qiwam. Itu adalah tonggak-tonggaknya. Fahuwa salat, dan itu adalah salat. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain disebutkan iqamus salat wa ita'iz zakat. Disebutkan pula mengeluarkan zakat. Waqad sabaqal qawlu fi arkanil Islam, dan sudah lewat tentang rukun-rukun Islam. Wa irtibatu ba'dihim ba'd, dan keterkaitannya antara salat dengan zakat. Tidak pernah disebut salat dalam Quran kecuali diiringi dengan zakat, atau hampir. Hampir enggak pernah disebut salat kecuali sebelahnya ada zakat. Seakan-akan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wa amma zarwatu sanamihi, adapun puncak tertingginya, wa huwa a'la ma fihi wa arfa'uhu, yaitu yang paling tingginya, yang paling puncaknya, fahuwal jihad. Wa hadha yadullu ala annahu afdalul a'mal. Kalau dikatakan puncak tertinggi, berarti kita mendapatkan faedah yang pertama, bahwa itu adalah sebaik-baik amalan, karena paling tinggi dikatakan. Yang kedua, berarti seberat-berat amalan, karena tinggi, harus naik untuk mencapainya, tidak mudah. Salat dengan badan, zakat dengan harta, apalagi menyembelih hewan kurban. Nah, adapun jihad dengan badannya, dengan hartanya, dengan nyawanya, tentunya ini paling afdal, paling tinggi, paling sulit, paling berat. Barakallahu fikum. Kama huwa qaulul Imam Ahmad wa ghairihi minal ulama, maka dikatakan itu adalah sebaik-baik amalan, sebagaimana disebutkan dari ucapan Imam Ahmad dan lainnya dari para ulama. Nah, kalau jihad itu fardu kifayah, karena jihad berubah-ubah keadaannya setiap keadaan. Kalau keadaan tertentu, bisa jadi fardu ain. Maka saat itu tidak ada yang menandingi ketinggian dan keutamaan jihad. Tetapi kalau dalam keadaan fardu kifayah, maka siapa yang mampu berangkat, berangkat. Kalau cukup dengan mereka, maka yang lain gugur kewajibannya. Saat itu dia paling afdal di antara furudul kifayah, dan paling afdal di antara semua sunnah-sunnah, kecuali yang wajib-wajib. Oleh karena itu, kalau fardu kifayah masih memerlukan izin para orang tua, karena kewajiban seorang anak pada orang tua lebih tinggi. Tetapi kalau sudah fardu ain, tidak ada yang bisa menghalangi walaupun orang tua. Harus berangkat. Masing-masing individu terkena kewajiban. Dan itu biasanya bisa dipaham kapan fardu ain, kapan fardu kifayah, adalah dengan penjelasan dari para ulama yang memahami situasi dan kondisinya. Kita sampaikan keadaannya, kita terangkan bagaimana menurut sahabatul ulama. Nanti mereka akan bisa menyimpulkan bahwa ini berarti kalian fardu ain untuk melawan mereka, atau sebaliknya, bahwa itu fardu kifayah bagi kalian, siapa yang mampu berangkatlah, atau sebaliknya, bahwa itu tidak wajib sama sekali buat kalian, karena itu bukan jihad. Bisa jadi yang kita lihat bahwa itu seakan-akan jihad, ternyata bukan. Engkau menghindar dari fitnah, itu fitnah. Kalian menghindar, menjauh, hijrah, tinggalkan mereka, cari tempat yang aman, ila akhirnya. Ini juga fatwa. Maka yang paling ahli dalam bidangnya, merekalah yang layak untuk memberikan fatwa kapan dia itu wajib fardu ain, atau kapan wajib fardu kifayah, dan kapan saat itu tidak diperintahkan untuk berperang, ila akhirnya. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.